si to golabo mar sakdope mar gembira ho mar si to go Salala, salala, salala, salala, salala, salala. Adong endek ku na tegestabo, kubo aling omanda iling korando. Tegestadura, botong na bora, sitogol ko arna, sitogol na bo. Be alak na laguna rabo, sarupa do itu orang orando, ang dia berge. Hampe masako Masito gol, sito gol Sito gol labo Tio mata iling Saran, saran Asaran, isin Saran, saran Saran, saran, emarga Saran, saran, masito gol, sito gol Sito gol labo Tio mata iling Saran, saran Asaran, isin Saran, saran Saran, saran, emarga Saran, saran Tino no ni roha satu ho

sudah jatuh ditimpa tangga pula. Solo dorong orang di donga kuronan di kafe ka. Nunga di boto iba puang na lagi susah laus toh donga nong manga. Matongani ni nang mi, matay ka Terima kasih.

tua. Alai urang mah paro bingu, ma biarau sotung laseru. Jujur sejujur ni jujur na hasia. Pengkhianat tahu tersohon mantan ini dan dapatmu benar songona burjuk mahona burjuk doa I'm not afraid to die. Tersongon bunga nama los tila. Sampai